الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد saudara-saudara yang berbahagia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang menghadapi bulan Ramadhan 1403 dan bertepatan dengan tanggal 14 Oktober 2022, kita lanjutkan pengajian tentang masalah kitab al-bay', kitab jual beli yang kemarin sampai masalah jual beli yang terlarang di dalam Islam. Sebelumnya kita katakan bahwasanya jual beli adalah salah satu usaha atau salah satu mata pencarian manusia, dan dia adalah salah satu dari empat dasar sumber mata pencarian manusia di atas dunia ini. Yang pertama yaitu jual beli, dan yang berhubungan dengan jual beli di dalam Islam kita katakan bahwasanya sangat dianjurkan sekali dalam jual beli dengan syarat sesuai dengan jual beli dalam Islam. Dan seorang muslim harus memberikan contoh bagaimana dia berjual beli sebagaimana yang dijalankan oleh syariat, dan dia hendaklah menjadi suri tauladan. Dan ingatlah bahwasanya di atas pundaknya kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, dan di atas pundaknya adalah kewajiban berdakwah. Dan salah satu cara berdakwah seorang muslim yaitu berdakwah dengan lisanul hal, yaitu dengan tindak tanduk dan perbuatan seorang muslim tersebut. Hendaklah mencerminkan seorang muslim yang sejati sesuai dengan syariat Islam. Dan inilah yang kita kemarin salah. Dan janganlah menjadi contoh yang buruk, karena seorang muslim dia harus memberikan contoh yang baik. Dan janganlah ada di bayangan orang lain bahwasanya orang muslim mempunyai muamalah yang tidak baik. Di saat orang kufar, mereka mempunyai amanah, mempunyai kejujuran, mempunyai solidaritas, mempunyai kebersamaan dan rasa tolong-menolong dan semacamnya, yang mestinya dimiliki oleh seorang muslim sebelum dimiliki oleh orang-orang kufar. Dan ini yang terjadi zaman salaf. Seorang Yahudi didapatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan dia Amirul Mukminin, khalifah. Dia menjual pakaian besi untuk berperang. Dan Ali bin Abi Thalib menuduh bahwa Yahudi tersebut mengambil baju besinya. Sehingga Amirul Mukminin dengan seorang Yahudi tersebut berangkat dan pergi ke Syuraih Al-Qadi, yaitu kepada Qadi di Madinah. Dan disebut oleh Syuraih, "Ijlis ya Abul Hasan," duduklah di sini wahai Abul Hasan. Ali bin Abi Thalib menampakkan wajah yang sangat marah, kelihatan marah sekali. "Ya Amirul Mukminin, ya Ali, apakah engkau marah ini disebabkan saya menyamakan engkau, kedudukan engkau sebagai Amirul Mukminin dengan seorang Yahudi? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Tidak. Karena engkau memanggil saya dengan kunyah saya, dan di dalam memanggil dengan kunyah adalah menumpahkan keistimewaan pada diri saya. Panggil saya dengan Ali bin Abi Thalib. Abul Hasan, dia enggak mau dipanggil Abul Hasan, dia mau dipanggil Ali. Dan dia enggak mau dipanggil Amirul Mukminin. Melihat hal tersebut, apa yang dilakukan oleh orang Yahudi? Masuk Islam. Penyebab apa? Penyebab dari kejujuran dan keadilan dan menjunjung hak asasi manusia yang ada di kaum muslimin. Dan masih jelas terngiang di telinga kita suara seorang gadis yang salihah yang berkata kepada ibunya, "Wahai ibu, jangan tambahkan air susu yang akan kita jual dengan air. Bukankah engkau tahu bahwasanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sudah melarang kita untuk menambah air susu dengan air supaya banyak menjadi banyak?" Apa dijawab oleh ibu tersebut? "Anakku, sesungguhnya Umar kan tidak melihat kita." Apa yang dijawab oleh seorang wanita gadis yang salihah tersebut? "Sekalipun Umar, wahai ibu, tidak melihat kita, sesungguhnya Rabbu Umar pasti melihat kita." Contoh-contoh dalam jual beli yang diberikan permisalan oleh semua kaum muslimin, baik yang awam mereka, kaum muslimin yang biasa mereka, sampai kepada para ulama dan semisalnya. Kita katakan bahwasanya zakat, bahwasanya jual beli adalah satu dari empat sumber mata pencarian manusia. Disebutkan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawil Kabir, kitab fikih besar dalam mazhab Syafi'i, bahwasanya mata pencarian manusia di atas dunia ini terbagi tiga macam. Pertama, jual beli tadi, yaitu perdagangan. Dan yang kedua, pertanian. Dan yang keempat, dan yang ketiga, yaitu sina', yaitu hasil dari usaha, seperti kepandaian kerajinan tangan dan semisalnya. Dan juga termasuk di sana perusahaan-perusahaan yang membuat membuat sesuatu yang baku menjadi sesuatu yang jadi. Dan ditambah oleh Syekh masyhur Hasan dalam kitab Khawarimul Muru'ah yang keempat, bahwasanya dimasukkan yang keempat dari sumber mata pencarian manusia pada akhir zaman ini, yaitu al-wazifah, yaitu pegawai, profesi sebagai pegawai atau karyawan. Empat mata pencarian, sumber mata pencarian oleh makhluk manusia, oleh umat manusia di atas dunia. Dan para ulama berselisih mana yang lebih afdal dari yang empat ini. Apakah zira'ah, pertanian, ataukah perdagangan, ataukah keahlian, kepandaian, kerajinan tangan dan semisalnya, atau menjadi pegawai? Berselisih para ulama di sini, akan tapi sumber permasalahannya, apakah kerajinan, apakah pekerjaan tadi terhormat atau tidak, itu satu. Dan yang kedua, apakah pekerjaan tadi tidak termasuk banyak syubhatnya atau tidak? Kalau banyak syubhatnya, di sinilah sebagian para ulama mengatakan, dan yang jumhur ulama mengatakan bahwasanya yang paling afdal dari yang empat ini adalah zira'ah, pertanian. Karena jauhnya orang bertani dari sifat-sifat buruk dari hasil usaha. Dan wallahu a'lam. Dan saya lebih condong kepada pendapat yang ini, karena jauhnya orang-orang bertani dari sesuatu yang bisa membuat rezeki yang dia dapat subhat atau haram. Akan tetapi yang perlu diingat di sini bahwasanya perkataan saya masyhur di dalam kitabnya bahwasanya kendala bagi orang-orang pegawai dan karyawan dan semisalnya yaitu kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan alhamdulillah itu masih banyak. Akan tetapi masih kebanyakan sehingga membuat harta yang mereka peroleh itu tidak halal 100% yang kita inginkan, yang kita selalu berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang halal lagi thayyib, halalan thayyibah. Karena ada rezeki yang halal, ada rezeki yang halal dan thayyib. Dan sebaliknya ada rezeki yang tidak yang halal tapi tidak thayyib. Wallahu a'lam. Yaitu kendala bagi para karyawan atau pegawai negeri yang disebut oleh Syekh Masyhur tadi, yang pertama menyia-nyiakan waktu dan mengerjakan sesuatu yang di luar tugasnya, di luar pekerjaannya, sedangkan nantinya di akhir bulan dia mengambil gajinya dengan penuh. Dengan hak apa dia mengambil gajinya dengan penuh sedangkan pekerjaannya tidak penuh diambil? Dan di sini menunjukkan bahwa seorang muslim, bahkan bahwa Islam benar-benar mengajarkan umatnya supaya bekerja seefisien mungkin. Biar sedikit waktu bekerja, yang penting efisien. Benar-benar termanfaatkan sebaik mungkin daripada waktu panjang tersia-sia. Yang lebih parahnya di saat kita mengambil harta yang taruh kita katakan tidak haram, akan tapi jelas syubhat. Di saat itu kita berkhayal, berdendang ingin menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang saleh, istri kita menjadi istri yang saleha. Di saat kita memberi makan mereka yang haram, yang syubhat. Ini jelas jauh panggang dari api kata orang. Bagaimana bisa bahtera akan berjalan di atas daratan? Bagaimana akan lurus bayangan kalau seandainya tongkat yang kita celupkan ke dalam air tersebut tidak lurus? Jelas tidak akan bisa. Dan kita tahu bahwasanya rezeki yang kita peroleh terberpengaruh jauh dengan perbaikan atau kebaikan keluarga kita. Oleh itu kata salaf, aznabtu zamban fa'araftu dhalika alam ra'ati wa dabbati. Saya melakukan satu dosa saja dan saya mengenal dosa tersebut dari wajah keluarga saya dengan kendaraan saya. Subhanallah. Dengan kendaraan saya. Dan jelas pengaruh sekali bahwasanya ini bukan tempat yang layak untuk kita sampaikan. Dan yang kedua dia sebutkan bahwasanya suasana yang tidak Islami di lingkungan. Mungkin kita bagus, mempunyai fitrah yang baik, mempunyai agama yang bagus, dan akan tapi dengan sering bersinggungan dengan orang-orang yang tidak mempunyai agama, orang yang tidak mempunyai budi pekerti dan semacamnya, jelas lama tak lama kita akan jelas pengaruh, jelas akan berpengaruh. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mengatakan semuanya ya ikhwan, tidak. Tidak ada di atas dunia ini kaidah masuk ke semua bidang, tidak. Ada pengecualian. Allah Subhanahu wa taala tetap merahmati hambanya yang mau merahmati. Jelas dia akan melihat di sana bagaimana orang korupsi, bagaimana orang ghibah, namimah dan semisalnya, dan dia lihat sekali dua kali dia bisa bertahan, akan tetapi jelas itu berpengaruh pada pengaruh. Dan yang ketiga pengaruhnya nantinya bahwasanya jiwa seseorang itu berkembang menjadi dia mencintai dunia. Dia lihat orang sekelilingnya, orang-orang kufar atau sekalipun orang muslim, dengan kenikmatan dunia lama-kelamaan dia bisa bertahan, sabar, Sabar wahai diri, sesungguhnya janjimu adalah surga. Sabar wahai diri, sesungguhnya di dunia bagi seorang muslim adalah susah. Akan tapi berapa tahun dia akan bisa mensabarkan dirinya di saat orang-orang dia lihat semuanya dalam kenikmatan dunia. Dia bacakannya Al-Quran, tidak mempan Al-Quran. Sekurang-kurangnya dia tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia tersebut. Sekurang-kurangnya dia sudah jatuh daripada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tamuddanna aynaka aynaka ila ma matta'nahu zukhrufal hayatid dunya. Jangan engkau melongok mata engkau kepada yang kami telah berikan mereka kenikmatan dunia, yang telah kami berikan mereka perhiasan dunia, zukhrufal hayatid dunya, kehidupan dunia. Dan kalau seandainya itu bukan musibah, maka jelas kita katakan bahwa sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan pegawai tersebut. Akan tetapi jelas, bagi seorang muslim, bagaimana tidak ada satupun pekerjaan, dia harus hidup di atas dunia ini. Kita katakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mencari rezeki. Iya kan? Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Jalanlah di atas bumi tersebut dan makanlah dari rezekinya. Jelas kita tidak akan bisa menafikan hal tersebut. Akan tetapi seorang muslim yang berbahagia adalah seorang yang muslim yang bisa menikmati pekerjaannya dan dia bisa melaksanakan perintah Rabb-nya. Bisa menikmati pekerjaannya dan bisa melaksanakan perintah Rabb-nya. Dan ini harus dua. Sebab sebagian orang dia tidak merasa nyaman dengan pekerjaan. 10 tahun, 20 tahun dia berkecimpung dalam satu pekerjaan, dia mungkin ada jelas akan sampai dia melihat bosan. Di saat di sampingnya lagi ada orang 2 tahun, 3 tahun dia sudah menanjak jauh. Dia sudah 20 tahun, timbul kebosanan. Kalau seandainya seperti itu, akhirnya dia tinggalkan pekerjaan yang sudah 20 tahun dia keti, dia tinggalkan. Sudah itu dia mau coba juga. Jalan pintas, 2 tahun selesai. Akhirnya bukan keberuntungan yang dia peroleh, kerugian. Ini sebab dia tidak merasakan merasakan bahwa kehidupan yang dia alami tersebut nikmat. Jadi nikmati kehidupan yang Anda hadapi di mana Anda berada. Nikmat Anda sebagai seorang guru, nikmatkan Anda sebagai seorang guru bahwa kehidupan Anda guru. Anda seorang karyawan, nikmati kehidupan itu bahwasanya kehidupan karyawan adalah nikmat. Anda seorang pedagang, nikmati bahwasanya kehidupan Anda sebagai seorang pedagang adalah nikmat. Akan tapi jangan lupa bahwa perintah Rabb jangan tinggal, karena Allah Subhanahu wa taala jelas memberikan kasih sayang kepada hamba-hambanya yang mentaati, atau dia berikan kenikmatan dunia kepada hamba yang tidak dirahmatinya. Akan tapi dia istidrajkan, dia ulur-ulur sampai tergelincir ke dalam neraka. Ini empat yang muqaddimah di dalam jual beli, di dalam masalah usaha yang untuk masuk ke masalah jual beli yang akan kita terangkan nantinya sebentar lagi. Tapi ada satu hal yang harus digarisbawahi, yaitu kita mungkin sudah memahami bahwa seorang muslim diwajibkan mengetahui akan perkara agamanya. Dan kewajiban dituntut bagi seorang muslim tanpa terkecuali, yaitu ketika dia berhadapan dengan kehidupan yang dia alami tersebut. Dan harus, kewajiban menuntut ilmu jatuh kepada seseorang jika seandainya dia menghadapi kehidupan yang dia alami, setelah itu dia ada sangkut pautnya dengan masalah agama. Maksud saya begini, seorang guru hendaklah dia tahu apa kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan tentang masalah profesi dia. Seorang karyawan dia harus tahu apa yang diharamkan oleh Allah di dalam masalah pekerjaannya dan apa yang telah dihalalkan oleh Allah SWT dalam pekerjaan. Dan seorang pedagang ketika dia terjun berbisnis, dia wajib tahu, mau tak mau, ada ustaz tidak ada ustaz, ada buku tidak ada buku, wajib tahu seluk-beluk hukum Islam di dalam bisnis yang dia cemplung, yang dia terjun dalam di dalam. Kalau seandainya tidak begitu, maka jatuh bahwasanya di dalam hadis talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim. Mafhumnya, kalau si dia tidak menunaikan kewajiban tersebut, berarti dia jatuh ke dosa, dan termasuk dosa besar, dan bahkan bisa jatuh lama kelamaan kepada i'rab. Dan kufrul i'rab adalah salah satu kufur, yaitu seseorang berpaling dari ajaran Islam. Kalau secara umum, di dalam masalah salat dia tidak mau belajar, di dalam masalah pekerjaan dia tidak mau tahu tentang Islam, di dalam masalah kehidupan keluarga dia tidak mau tentang Islam, tidak mau tahu tentang apa hukum Islam dalam masalah keluarga, dalam semua kehidupannya dia tidak tahu agama, itu jatuh dia kepada kufrul i'rab, yaitu dia jatuh kepada kekufuran, yaitu berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa banyak masyarakat kaum muslimin tidak tahu menahu dengan agama, hidup bagaikan binatang sudah, tidak tahu dengan agama, aturan agama tidak tahu dia. Bahkan paling kuat dia pernah mendengar Allah Subhanahu wa taala, itu saja. Nah, ini kita takutkan kepada dia jatuh kepada kufrul i'rab. Jadi pelajarilah tentang profesi apa yang Anda terjun di sana, bagaimana hukum Allah di sana. Sampai salaf mengatakan, Sufyan Tsauri berkata, kalau seandainya engkau bisa untuk tidak menggaruk kepala Anda kecuali dengan asar, kecuali dengan nas, kecuali dengan Al-Quran dan hadis, maka lakukanlah. Apatah lagi kalau seandainya itu bersangkut paut dengan pekerjaan kita. Dan yang sangat disayangkan, yang sangat disayangkan bagi saudara-saudara kita, jangankan yang kaum muslimin yang awam, ceritalah, tidak perlu ditutup-tutupi. Dan tapi permasalahan bagi kawan-kawan yang cukup pengetahuannya tentang agama, tapi tetap saja dia jatuh ke dalam jual beli yang haram, dia sebagai seorang yang berbisnis, masih saja dia ketika dia berdagang, masih saja dia bermuamalah dengan riba, tahu atau tidak tahu. Dan masih saja di antara kaum muslimin, di antara saudara-saudara kita tersebut, tidak tahu hukum yang mestinya anak SD tahu. Kemarin kita pelajari masalah, misalnya masalah kecil saja misalnya, bahwasanya kita tidak boleh menjual sesuatu yang kontan dengan sesuatu yang tidak kontan. Ini kita tahu. Atau kita tahu bahwasanya kita tidak boleh jual beli atau berhutang kecuali dengan kuitansi, pakai materai. Tapi kenapa kita sia-siakan? Akhirnya terjerumus kita ke dalam permasalahan yang bisa memecah belah persaudaraan kita sesama muslim. Nah, ini yang kerugian tetap kepada kita, bukan kepada Islam tidak, kan, tapi kepada kitanya sendiri. Jadi saya menginginkan bagi kita benar-benar dalam permasalahan kita harus kita bertanya tentang. Dan saya melihat ada kecenderungan di antara kita tidak mau bertanya tentang masalah yang ada sangkut pautnya dengan kehidupan kita, takut nantinya diharamkan oleh seustaz sehingga terputus hubungan bisnis atau hubungan kerjanya atau semacam. Ini musibah ya ikhwan. Sehingga apa yang terjadi sekarang itu, yaitu seperti orang kapitalis jadinya lah, biarkan agama untuk agama dan biarkan negara untuk negara, biarkan bisnis untuk orang bisnis, ustaz jangan, gak perlu tahu. Dan biarkan masalah-masalah sholat, puasa baru tanya sama ustaz. Masalah haid, masalah nifas. Dan itu sudah dituduhkan kepada ulama-ulama kita. Imam Syafi'i, apa dikatakan oleh orang-orang Mu'tazilah? Haula ulama'ul haid wan nifas. Mereka itu ulama haid dan nifas saja. Coba bagaimana? Kalau enggak, seorang alim yang benar-benar alim, dia mengetahui semua seluk-beluk alam. Dan ini yang ada kecenderungan, ini yang kita cemaskan. Dan ini harus kita antisipasi. Kalau seandainya kita di dalam Islam ya ikhwan, bertanya, kalau seandainya Anda belum mampu menjalankan apa yang dijawab oleh ustaz tersebut, dan yang dijawab oleh ustaz itu hak, benar adanya, akui bahwasanya Anda belum mampu, dan anggap diri Anda lemah dalam sisi itu. Itu adalah suatu hal yang lebih bagus daripada Anda berpaling, tidak mau bertanya, dan Anda tetap selama-lamanya dalam kebatilan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya kembali kepada kebenaran lebih baik daripada berlama-lama dalam kebatilan. Atau sekurang-kurangnya kita katakan, tidak seperti kata Umar bin Khattab, menyadari kesalahan lebih baik daripada tidak mau mengetahui kesalahan. Itu beda jauh. Seseorang dia tidak tahu, dia belum mampu untuk menjalankan syariat Islam, cukup dia bertanya saja. Apakah dia wajib menjalankan, itu bukan urusan yang bertanya, yang menjawab, urusan bagi yang terserah. Nah, ini yang penting di garis bawahi tentang masalah usaha-usaha kita. Dan kita lanjutkan pengajian kita, 4 jam sudah kita habiskan. Kita lanjutkan pengajian kita tentang masalah syarat dan khiyar di dalam jual beli. Setelah kita selesaikan jual beli yang terlarang di dalam Islam. Pertama masuk kita ke masalah syarat. Syarat, saudara-saudara yang berbahagia, di dalam istilah usul fikih itu disebutkan sesuatu yang diwajibkan dengan syarat tersebut, akan tapi tidak terbagian dari perbuatan tersebut. Maksudnya begini, di antara syarat salat wudu, iya kan, wudu. Akan sahnya sholat itu tergantung dengan wudhu seseorang. Kalau orang sholat tidak wudhu, tidak sah sholatnya. Ya, akan tetapi dia tidak termasuk rukun sholat. Dia tidak termasuk bagian dari sholat. Kalau dalam syarat jual beli begitu juga. Bahwasanya kalau syarat tersebut disyaratkan, maka kalau dilanggar syarat tersebut batal jual beli. Oke. Akan tetapi dia tidak termasuk rukun jual beli. Nah, begitu maksud syarat. Dan itu begitu semuanya di dalam Islam. Jelas bahwasanya setiap seorang yang pembeli atau penjual, jelas di dalam Islam mempunyai kebebasan di dalam memberikan syarat. Misalnya gimana? Misalnya begini, saya punya rumah yang saya butuh uang dan saya tidak mau jual dengan harga 100 juta. Dan datang si A, Ahmad. Dan Ahmad mau membeli rumah saya 100 juta. Akan tapi sebelum terjadi jual beli, saya syaratnya saya harus tinggal di rumah itu dulu 2 bulan karena saya belum mendapat rumah selama itu. Jadi dia mensyaratkan untuk tinggal 2 bulan sekalipun jual belinya sudah bisa dilakukan. Nah, ini syarat-syarat seperti ini banyak sekali terjadi. Maka di dalam hal ini Islam membagi syarat itu terbagi dua. syarat yang sah menurut Islam, dan yang kedua syarat yang rusak menurut Islam, tidak dibenarkan. Syarat yang sah yaitu terbagi dua juga. Yang pertama syarat yang menguatkan akad jual beli. Misalnya si pembeli mengatakan, saya mau berjual beli, membeli mobil Anda, tapi dengan syarat pakai kuitansi dengan materai. Berarti menguatkan jual beli. Ini sah, tidak ragu lagi. Kalau seandainya si penjual tidak mau, kalau seandainya begitu saya enggak mau lah. Bagaimana hukum jual beli? Hukum jual beli batal. Sama dengan sholat tadi. Kalau dia enggak mau berwudu sholatnya, batal. Tidak jadi jual beli. Ini menguatkan yaitu jadi syarat yang pertama ini yaitu syarat yang menguatkan akad jual beli. Seperti saksi juga, seperti materai, seperti kuitansi, dan semacam-macam. Mungkin saudara-saudara lebih mengetahui dari saya. Ini kita cepatkan saja karena banyak yang harus kita masuki di dalam masalah bab khiyar nantinya. Dan bagian yang kedua yaitu syarat sah jual beli, yaitu salah seorang dari si penjual atau si pembeli mensyaratkan bahwa barang yang akan dijual atau dibeli boleh dimanfaatkan untuk waktu tertentu. Maksudnya seperti rumah tadi, bahwasanya saya si penjual mensyaratkan bahwasanya saya jual ini, jual beli ini, tapi dengan syarat saya tinggal 2 bulan dahulu. Sini uang antum 100 juta, tapi saya pakai rumah 2 bulan dahulu karena saya bulan ketiga baru bisa mendapat rumah. Atau kendaraan, saya jual motor Supra saya, tapi dengan syarat saya setiap malam Selasa pengajian. Malam Selasa ya. Nah, pinjam. Oh, batas waktu tertentu harus dibatasi. Kalau tidak dibatasi tidak bisa, tidak sah dalam misalnya. Dalam waktu setahun misalnya. Karena malam Selasa ini saya pengajian. Kalau mau si tukang si pembeli, alhamdulillah terjadi sah. Berarti kita katakan syarat ini dia tidak termasuk bagian jual beli, akan tapi dia di luar jual beli. Kalau dilanggar syarat tadi batal. Nah, itu saja permasalahan. Ini dua bagian yang dibagi oleh ulama. Mungkin dengan pertanyaan antum bisa kita jabarkan lebih luas lagi. Dan yang masuk kita ke pembagian kedua yaitu syarat yang rusak menurut Islam. Syarat yang pertama dan dia terbagi dua juga. Pembagian yang pertama yaitu seseorang mensyaratkan di dalam jual beli akad lagi, dalam artian salah satu dari penjual atau pembeli di dalam jual belinya mewajibkan atau mengharuskan membuat akad baru, akad yang lain. Misalnya saya jual mobil saya Kijang, tapi dengan syarat kamu jual rumah saudara untuk saya. Berarti si penjual menjual berjual beli dengan satu akad, tapi dia dengan syarat akad lain. Dia membuat akad lagi. Dan ini terlarang karena dilarang menjual dalam jual beli dalam dua, yaitu dalam satu akad dua jual beli terlarang. Nahan Nabi SAW an bayatain fi bayah. yaitu dua jual beli dalam satu bait, satu jual beli. Dan ini berbeda dengan tukar tambah. Ada perbedaan, tapi bisa saja jatuh ke haram. Misalnya, saya mau beli mobil. Mobil, dan saya pergi ke showroom. Mobil saya kebetulan Kijang tahun 80. Dan mau saya tukar dengan tukar tambah dengan mobil tahun 2002 Kijang Krista. Kalau seandainya bentuk jual beli kita tadi seperti tadi, haram. Misalnya begini, Pak showroom, saya jual mobil ini sama Anda, tapi wajib Anda jual mobil Krista Anda kepada saya. Ini jatuh kepada yang haram. Itu syaratnya. Tapi kalau jual tukar tambah yang dimaksud yang saya bolehkan, yaitu begini. Saya mau menjual mobil saya. Berapa Bapak beli? Dan nanti setelah jual beli ini, saya boleh membeli mobil Bapak Krista 2000. Udah gini aja, saya beli harganya 50 juta, kata Pak showroom. Setelah itu berapa kira-kira Bapak tawar mobil Bapak? 200 juta. Selesaikan dahulu jual akad jual beli Kijang Anda 50 juta ini, selesaikan. Sudah selesai, baru Anda beli Kijang Krista tersebut dengan Bapak tadi. Jadi akad pertama status Anda penjual, dan akad kedua status Anda si pembeli. Ini persis dengan masalah riba. Cuma masalah sepele saja misalnya. Riba, kenapa jatuh haram? Yaitu riba fadl. Riba fadl, misalnya emas 23 karat 1 kilo dengan emas 24 karat setengah kilo. Itu haram, jelas haram. Nanti kita masuk ke masalah riba. Jadi Islam mengharamkan, sedangkan orang membutuhkan hal seperti itu. Mungkin orang yang memiliki emas 24 karat, dia mau emas 23 karat. Dan begitu sebalik. Dan ini jelas membutuhkan. Islam tidaklah mengharamkan sesuatu, dia kecuali dia memberi jalan keluar. Bagaimana jalan keluarnya? Beli dahulu emas 24 karat itu dengan harganya. Setelah selesai itu, baru jual emas 23 karat itu dengan harga. Padahal kembalinya kan sama aja. Akan tetapi Islam tidak mau terjadi syubhat dan keraguan. Sehingga jelas ikat ini, akad ini untuk membeli emas 24 karat setengah kilo, dan akad ini untuk membeli emas 23 karat 1 kilo. Berarti dua jual beli. Nah, ini jalan keluar yang diberikan oleh Islam. Apa perbedaan masalah tukar tambah tadi yang diperbolehkan dengan jual beli yang disyaratkan ini? Perbedaannya bahwasanya salah satu dari penjual atau pembeli mewajibkan, mengilzamkan atau mengharuskan untuk membuat akad baru. Sedangkan kalau tukar tambah yang diperbolehkan, dia tidak lazim. Setelah Anda jual pun motor Anda, dia tidak begitu, tidak kecewa kalau seandainya Anda tidak membeli mobil. Tapi kalau sudah kecewa, harus, kalau enggak saya enggak jadi beli mobil Anda. Karena begitu, berarti sudah jatuh ke dalam syarat. Itu saja perbedaannya, tukar tambah. Dan wallah, syarat yang tidak bisa diterima dalam Islam yang bentuk kedua. Yaitu yang tadi, yang syarat pertama membatalkan jual beli. Jadi tidak bisa jual beli dilangsungkan. Yang ini, yang syarat kedua ini, merusak orang yang melakukan jual transaksi jual beli tersebut berdosa, akan tapi tidak membatalkan jual beli. Itu beda ya. Beda antara jual beli yang batal dengan jual beli penjual dan pembeli mendapat dosa tapi jual belinya tetap sah. Sama dengan orang sholat dengan kain sarung curian. Selisih ulama, masalah usul fikih sangat jauh sekali. Sebagian lagi tidak mensahkan sholatnya, tapi yang benar sah sholatnya dan dia mendapat dosa curi. Sama dengan jual beli waktu hari Jumat, bagi laki-laki sah jual belinya, tapi dia berdosa, tidak batal. Larangan tersebut tidak membatalkan jual beli. Maksudnya gimana? Misalnya azan kedua sudah diazankan. Kalau kita di sini azan pertama, tidak ada azan pertama kedua, tapi azan jemaat. Sudah itu kebetulan ada orang transaksi mau beli mobil, mobil kesempatan pula, murah pula. Kita langsung kan jual beli. Orang sudah kemat, bahkan sudah sholat misalnya. Jual belinya sah dalam Islam, akan tapi kita berdosa karena kita berjual beli setelah azan. Nah, itu maksudnya. Jadi bedakan antara sah dengan berdosa. Dan ini bagian kedua hal yang seperti itu. Contohnya si penjual mensyaratkan di dalam jual belinya bahwa barangnya diperbolehkan untuk dibeli tapi tidak boleh untuk dijual. Misalnya kebetulan saya ustaz, ada kawan punya handphone Nokia 800 tak berapa lah, jadi jualnya 1,5 juta, sama dengan hadiah, tapi untuk ustaz aja nih ustaz. Tapi dengan syarat, ustaz jangan jual sama orang. Kalau mau jual sama saya saja. Iyalah, satu sisi kan mungkin masuk akal. Iya kan? Dia mungkin karena kasihan, diberinya harga murah. Tapi satu sisi lagi dia salah. Dan ini pernah ditawarkan sama saya seperti itu. Dan dia jelas tidak tahu hukumnya. Saya yakin dia tidak tahu hukumnya. Karena tidak menuntut ilmu tadi, dan dia sudah terjun dalam bisnisnya. Mestinya dia belajar dong bahwa syarat seperti itu tidak diperbolehkan. Bahwasanya di dalam kepemilikan harta, seseorang berhak mengambur-ngamburkan harta dengan syarat dua. Tidak mubazir, kalau masalah zakat tidak lari dari zakat, itu saja. Berhak mengeluarkan hartanya kemana saja selagi yang tidak haram. Tambah yang ketiga syarat. Nah, kalau seandainya disyaratkan handphone ini boleh saya beli dengan harga yang sangat murah sekali, tapi tidak boleh saya jual, apa gunanya? Tidak milik 100%. Ya, sama saya kawin dengan seseorang, datang mertua, calon mertua saya misalnya, ini anak saya nih, cover gear nih ustaz. Wah, gitu. Boleh ustaz kawin tapi enggak boleh dijamah. Lah, iya ya. Dan ada juga orang mensyaratkan seperti itu. Apa gunanya kawin ya? Apa gunanya kawin kalau seandainya enggak boleh dijamah? Nah, ini namanya kita kepemilikan seseorang, mau jungkir balik dengan istrinya silakan. Namanya bangun dia mutlak. Tapi dengan syarat tertentu ya, syarat-syarat yang terlarang tadi tidak dimasukkan. Nah, begitu juga dengan harta. Harta seseorang berhak. Dan disinilah kelemahan sebagian orang-orang di dalam pembayaran zakat. Seakan-akan mendikte orang-orang yang mempunyai harta, dan seakan-akan menyempitkan kepemilikan tersebut. Persis seperti ini. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah lapangkan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan harta ini milik kalian. Silakan dengan syarat-syarat tertentu. Tidak kalian infakkan kepada yang haram, tidak kalian cari dari yang haram, tidak kalian mubazirkan, tidak kalian niat lari dari zakat. Dah. Sesuai dengan nas-nas yang lain. Mau ni mau belikan kursi, mau belikan meja, mau belikan rumah dan semisalnya, tafadhol. Begitu Islam di dalam masalah kepemilikan harta. Dan syarat yang kedua ini juga kita katakan batal jual belinya, batal haram hukumnya, tapi tidak batal jual belinya. Nah, sekarang tentang masalah orang tadi mensyaratkan kepada ustaz tadi. Siapa yang berdosa? Ustaznya kah? Atau orangnya? Ini jelas, kalau ustaznya jelas berdosa karena dia tahu sudah itu berlanjut saja, ini lagi murah. Tapi bagi si penjual, kalau dia tidak tahu harus wajibkan bagi ustaz untuk menerangkannya. Kalau dia tidak bisa menerangkannya, jangan dilanjutkan jual beli. Allah. Masuk kita ke masalah khiyar. Syarat saya rasa cukup selesai di sini dulu. Masuk kita ke masalah khiyar. Al khiyar yaitu Islam memberikan pemilihan di dalam jual beli antara melanjutkan jual beli dengan membatalkan jual beli kepada kedua belah pihak, penjual dengan si pembeli. Jadi si penjual memiliki pilihan apakah dia mau melanjutkan jual belinya atau membatalkan transaksi. Dan begitu juga si pembeli berhak membatalkan dan melanjutkan transaksi jual belinya. Ini disebut dianjurkan di dalam Islam supaya jangan ada saling kecewa di dalam jual beli. Dan kita katakan bahwa salah satu rukun jual beli saling rela merelakan. Mari kita sebutkan. Illa an takuna tijaratan anta radin minkum. Yaitu jual perdagangan yang kalian saling rela merela. Dan khiyar yaitu memilih antara melanjutkan transaksi jual beli dengan membatalkan, ini adalah jalan terbaik supaya jangan masuk ke dalam perselisihan antara kaum muslimin atau yang lain. Kita masuk ke dalam hadis sebelum kita terangkan khiyar-khiyar apa saja yang dibagi dalam al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Sesungguhnya si penjual dan si pembeli memiliki khiyar, pilihan, selagi dia tidak belum berpisah, mereka berdua belum berpisah. Ila sadaqa wa bayyana burika fi bay'ihima. Kalau mereka jujur dan menerangkan, maka diberkatilah jual beli mereka berdua. Wa in kadzaba wa sadaq wa katama muhiqat barakatu bay'ihima. Dan jika seandainya mereka berdua berdusta dan menyembunyikan, maka dihapuskanlah keberkahan di dalam jual beli mereka. Ini hadis sangat masyhur sekali. Akan tetapi berat bagi si penjual dan si pembeli juga masuk. Dan ini mestinya kalau diperbolehkan setiap kedai harus diletakkan di depan pintu di kedai toko mereka itu besar-besar hadis. Karena jual beli di dalam Islam ya seperti inilah, sekalipun berat. Dan kalau seandainya boleh dijadikan logo yang saling sama-sama bisa mengingati baik penjual dan pembeli. Apa maksudnya al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa? Si penjual dan si pembeli masih memiliki hak khiyar, hak pilih, selagi mereka belum berpisah. Berselisih para ulama tentang masalah hak selagi belum berpisah, tapi yang benar yaitu selagi belum berpisah badan. Dan ikhyar ini mencakup baik ada aib di dalam barang yang akan dibeli atau tidak ada aib. Dan hendaklah si penjual atau si pembeli jangan menongkol di dalam masalah jual beli kalau seandainya tidak jadi. Misalnya kita pergi ke pasar mau beli tet misalnya seperti ini, tanya aywa berapa bang? 500. Kita sebut 150 aja lah. Enggak, ambil 160. 500 turun 160 cuma. Padahal si penjual di dalam hatinya nih dia udah tertawa girang nih. Rasain kamu, saya modalnya 50.000 cuma. Enggak kena, sebab dia nawar tinggi 500. Kalau kita tawar murah, misalnya 500.000 bang, kata sama kita, 25.000 aja lah. Apa kata dia? Kalau ada uang, kalau nggak ada uang jangan nawar bang. Kalau seandainya ditawar tinggi, kita yang kena, oke? Nah 150 ini. Dari 500 ucapannya turun ke 160. Ini kita udah merasa dirugikan. Nah ini gawat banget ini turunnya kan. Drastis sekali, tendensius sekali. Kalau seandainya, dan pintar pula si pedagang itu, 160 dia tetap pula. 160 lah. Nah 150 aja lah, kalau enggak saya pergi ke tempat lainnya. 155. Nah padahal dia udah 150 kalau akhirnya pergi kita kan, sini. Berapa beli 10, 30? Oh mau beli satu cuma, beli satu aja cuma dibungkuskan. Oleh sebab itu dikatakan seburuk-buruknya tempat adalah pasar, karena jual beli seperti itu subhanallah. Dan mau tak mau, memang di dalam jual beli itu memang begitu kayaknya. Apalagi pada akhir zaman sekarang. Nah, ketika kita di dalam 150 kita merasa dirugikan, kita udah saya nggak jadi, udah dibungkuskan ya, nggak jadi. Di dalam Islam itu sah, selagi belum berpisah badan. Akan tetapi kalau seandainya pergi bapak-bapak atau saudara-saudara ke pasar Cikuat, jangan lakukan seperti itu. Ditimpu oleh orang pasar. Tapi begitulah Islam. Padahal yang berjual beli siapa pula? Kaum muslimin. Oleh sebab itu sangat-sangat-sangat disayangkan sekali sebagian para saudara-saudara kita ketika begitu diberikan semangat di dalam menegakkan Islam, dia begitu semangat sampai ada terlontar ucapan ustaz. Hampai aja lah ustaz, masalah apa tuh ustaz? Biar tahu mereka sedikit gitu mereka ini. Di dalam masalah ingkar mungkar itu enggak bisa dihampai-hampai, main hampai-hampai. Jelas masyarakat itu udah rusak dalam semua sisi. Ini ustaz, ini sebentar lagi Isra Mi'raj. Hampai sekali-sekali Isra Mi'raj ustaz. Saya pernah dihadapkan dengan pengurus masjid. Pengurus masjid baru pertama kali saya bertemu. Kebetulan orang kampung saya pula. Ah ini ustaz, ini pengurus kita nih. Apa hukumnya Isra Mi'raj ustaz? Nanti tanya sama saya masalah hukum Isra Mi'raj. Saya bilang betul. Saya tersenyum-senyum aja ya. Senyum-senyum. Setelah pergi seperti cacing kepanasan pak pengurus itu. Pergi dia, oh saya pergi dulu ustaz ya. Saya dimarahi pula sama jamaah. Ustaz ini gimana ini? Kita itu harus prinsip ustaz. Harus tegakkan kebenaran. Terpaksa saya berceramah 1 jam di depan orang itu. Padahal pengajian mau saya semula. Saya bilang subhanallah, di masyarakat kita yang seperti ini ribuan. Ribuan. Apakah dari hikmah seorang dokter yang mendapatkan pasiennya penyakit mendapatkan penyakit kanker akut, sudah itu sakit demam, sudah itu filak, sudah itu gatal-gatal dan kudis. Dokter tersebut mengobati kudisnya sebelum kanker akutnya. Sebenarnya kan tidak dari hikmah sama sekali. Kalau saya copot dokternya tersebut. Jadi begitu dalam mengobati masyarakat. Masyarakat kita itu subhanallah sudah jauh dari agama Islam. Kenapa kita harus mengubah dalam masalah-masalah yang sama sekali? Bisa saja mungkin kita sampaikan dalam waktu itu, kan? Tapi sekali itu aja lah. Ya kan? Sekali itu kalau enggak dibawa mereka parang sama mereka. Jadi mana hikmah di dalam dakwah? Mana yang diperintahkan di dalam Islam? Masyarakat kita punya ribuan bid'ah, mempunyai ribuan dosa besar, mempunyai ribuan dosa kecil. Apakah kita harus memperkaya dosa kecil dahulu sebelum dosa besar? Kan salah juga. Dan mempunyai ribuan syirik dan khurafat. Ini salah satu contoh masalah tadi. Bukan masalah dosa kecil, taruh itu dosa kecil. Akan tapi tidak bisa kita hanya sekali penyampaian sudah itu langsung kita libas masyarakat, kan tidak bisa. Jelas kita tanamkan dulu kecintaan mereka ke dalam Islam, kita tanamkan dulu kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya dan semisalnya Allah. Jadi itu syarat tadi, bahwasanya kita masih si penjual atau si pembeli berhak memutuskan. Ini dengan syarat ini tidak ada syarat ada aib atau tidak, ada alasan atau tidak. Akan tetapi kalau seandainya sudah berpisah dan sudah sampai di rumah, ini tidak boleh dikembalikan kecuali dengan alasan yang tepat menurut syariat. Dan inilah nanti kita akan bagi. Dia terbagi 8 macam. Akan tetapi sebelum masuk kita ke 8 macam khiyar ini, kita sambung syarah hadis tadi karena sangat penting sekali. Apa kata lanjutan hadis tersebut? Ila shadaqa wa bayyan burika bihi bai'ihima. Kalau seandainya si penjual dan si pembeli jujur dalam jual belinya, wa bayyana dan menerangkan aib yang ada di dalam jual belinya, dan ini yang berat, maka jual beli mereka diberkahi. Dan ini lebih berat kepada si penjual. Apa perbedaan antara jujur dengan menerangkan? Jujur yaitu tidak melebihkan dalam mensifati dalam memberikan ciri-ciri barang yang akan dijual. Ya. Ini piston baru ganti nih. Pistonnya coba. Bagus, padahal dikasih pisang. Ya. Berarti dia berdusta. Jadi berlawan dari jujur, jadi berdusta yaitu menambah yang tidak dimiliki dalam barang tersebut. Beli rice cooker, subhanallah. Padahal buatan Pekanbaru disangkanya buatan Yongma Jepang. Sekilas. Ini berdusta. Ya. Nah yang lebih berat, itu yang kedua, menerangkan aib. Ini kendaraan saya ini pistonnya udah kena. Kendaraan. Menerangkan. Kalau seandainya si penjual oleh itu tidak berselisih para ulama, kalau seandainya si penjual tahu aib barang tersebut, setelah itu tidak dia terangkan. Sekalipun tidak ditanya oleh si pembeli, tidak dia terangkan, setelah itu kembali dibawa barang tersebut oleh pembeli, setelah dia beli, tidak berselisih para ulama untuk diperbolehkan membalikkan barang. Di dalam masalah khiyar ada 4 macam. Ada 4 macam. Membatalkan jual beli dengan mengembalikan barang dan mengambil uang. Itu satu. Dan yang kedua, mengganti barang yang cacat dengan barang yang baik. Dua. Dan yang ketiga, tetap barang yang pertama sama kita, akan tetapi dihitung cacatnya tadi, kurangnya harganya dan dikembalikan kepada si pembeli. Dan keempat ini lupa lagi, tapi 4 yang jelas tiga itu. Itu di dalam khiyar. Nah, jadi menerangkan. Jadi masalah menerangkan ini sangkut pautnya dengan berkah dan jual beli. Ini kalau jujur mungkin tidak mudah ya. Jujur seorang ikhwan, seorang kaum muslimin yang sudah multazim, mungkin dia bisa jujur. Apalagi kalau ditanya. Ini kalau enggak ditanya, ini kesempatan kebetulan enggak ditanya masalah pistonnya ini. Jamin aja lah. Padahal Nabi menerangkan bayan. Dan di situ dikaitkan keberkahan tidak keberkahan. Kalau seandainya sebalik dari hadis kalimat awal tadi, sebaliknya idza kadzaba wa katama, jikalau seandainya dia berdusta menambah-nambah sesuatu yang tidak dimiliki barang tersebut, dan atau menyembunyikan aib sedangkan dia tahu, maka muhiqat barakatu bayi, dihilangkan berkah jual beli mereka. Dan ini balaya, mufradnya baliya, bala musibah itu karena yang berkat jual belinya kalau pembelinya enggak ada. Kalau si pembelinya insyaallah itu permasalahan nantinya. Kalau seandainya yang dirugikan adalah si pembeli, maka insyaallah yang tidak diberkati yaitu si pedagang. Dan begitu sebaliknya. Akan tapi ini lebih condong kepada lebih berat hadis ini kepada si penjual. Dan apakah tahu umat Islam kita tentang hadis ini yang sudah masyhur sebenarnya, hadis di Sahih Bukhari dan Muslim. Alangkah indahnya jual beli kalau seandainya seperti itu. Dan saya enggak dapatkan karena saya baru di. Oleh sebab itu orang sekarang itu lebih condong daripada pergi dia ke pasar Cik Puan, pasar Kodim di Pekanbaru. Lebih baik dia ke Suwalaya. Akan tapi ada kendala lagi. Di suara yang kemarin saya baca fatwa baru. Dan ini masalah syarat. Yang mestinya antum tanya, baru saya jawab, tapi terpaksa saya terangkan karena ada sangkut paut. Di dalam suara lain itu ada catatan. Teliti sebelum membeli barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Di dalam Islam itu tidak dibenarkan. Kenapa tidak dibenarkan? Seorang pembeli ketika dia membayar uang penuh itu gantinya yaitu barang tanpa cacat. Jelas, antum membeli AC dengan harga 10 juta. Jelas di bayangan si pembeli, kita si pembeli ini tidak ada cacat bahwa barang baru, kecuali barang second. Barang baru, tanpa ada cacat. Bagaimanapun namanya si pembeli, jelas bagaimana meneliti, apatah lagi tidak boleh buka mormornya. Kendala kan? Dan juga mungkin kendala lagi dia tidak bisa meneliti, gimana 2 jam, 3 jam di sana. Jelas, di pikiran dia membayar penuh dengan barang tanpa cacat. Ketika sampai di rumah, dia dapatkan barang cacat, berarti tidak seimbang dengan uang yang dia bayar penuh dengan barang yang diterima. Dan ini fatwa yang saya baca dari fatwa Lajnah Da'imah dalam kitab kemarin beberapa hari yang lalu saya baca. Dan ini termasuk syarat yang rusak, tidak bisa diterima di dalam Islam. Bagaimana sikap kita tentang masalah jual beli seperti ini? Ini harus juga kita terangkan. Ada kendala ya, ikhwan. Kemarin kita terangkan tentang masalah misalnya menjual beli darah, kan gitu? Jual beli darah adalah haram. Dan terkendala ketika kita mendapatkan salah seorang kerabat kita sakit dan kita cari donor darah tidak ada kecuali di Palang Merah misalnya, dan mereka menjual. Kalau seandainya sah kalimat menjual ke Palang Merah itu, mesti ditanya apakah ini masalah administrasi atau dijual. Kalau dijual berarti jatuh hukumnya apa? Haram. Bagaimana hukumnya bagi si pembeli? Nah, ini harus dipahami bahwasanya tidaklah sesuatu yang dikatakan oleh syariat haram secara mutlak. Seperti yang kita jawab tadi, bahwasanya si pembeli kalau keadaannya seperti itu, maka tidak jatuh kepada haram, akan tapi diperbolehkan. Masuknya bukan ke sana Pak, tapi masuknya karena darurat. Di dalam kaidah ad-daruratu, darurat kadang-kadang bisa menghalalkan yang haram. Pada prinsipnya jual beli itu haram, akan tapi karena darurat diperbolehkan. Akan tapi perlu diketahui ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat tersebut harus dikadarkan dengan secukupnya, jangan berlebihan. Bila diminta 5 kantong, kita beri 10 kantong. Teman saya, ini jelas haram 5 kantongnya. Sama dengan jual beli seperti tadi. Bahwasanya di dalam hal ini si pembeli tidak ber saya katakan tidak berdosa, tidak juga. Bahwasanya di dalam hal ini pembeli tidak termasuk dalam dosa insyaallah taala, akan tapi jatuh kepada makruh, jual beli yang makruh, yaitu karena asal jual beli tadi itu haram, karena termasuk bagian syarat yang kedua, yaitu dari syarat yang tidak diterima oleh Islam, syarat yang rusak, yaitu sah jual belinya tapi haram jual beli tersebut. Jadi itu tentang fatwa yang baru kemarin saya baca. Kalau enggak, saya tidak tahu hukumnya. Jadi harus kita bedakan antara jual beli dalam khiyar, jual beli yang kita masih berhadapan dengan si pembeli dan si penjual dengan si pembeli masih berhadapan, dengan sudah sampai di rumah. Sudah sampai di rumah, ini tidak boleh dikembalikan tanpa alasan. Tanpa alasan. Misalnya sudah beli, sudah itu kita balikkan. Kenapa harus dibalikkan Pak? Enggak ada, pokoknya saya enggak mau aja. Enggak bisa? Harus punya alasan. Itu ada syarat. Jadi kalau syarat itu tetap dikembalikan enggak? Iya. Kalau seandainya syarat itu masuk kepada masalah syarat tadi. Ini permasalahan kalau tidak ada syarat. Nah, mesti ada alasan. Di dalam masalah ini kita baca dengan ringkas saja masalah khiyar. Khiyar jadi istilahnya sudah saya bakukan, yaitu hak pilih antara melanjutkan jual beli dengan tidak melanjutkan, dengan pembagian 4 macam tadi. Pertama, kalau masih berhadapan dalam suatu tempat itu diperbolehkan tanpa alasan, itu disebut khiyar majlis. Ya, dan itu yang dimaksud dalam hadis yang saya bacakan tadi. Sedangkan khiyar yang disebut oleh Pak Suranto tadi sudah disyaratkan sebelumnya. Kalau seandainya ini barang ini saya bawa pulang dulu, ini CD program ini, kalau bisa komputer saya beli, tapi kalau tidak bisa saya balikkan lagi. Kalau seandainya seperti itu disebut khiyar syarat. Khiyar syarat itu kedua. Ada yang ketiga, khiyar ghabn. Al-ghabn yaitu khiyar penjual ketika dia merasa dirugikan sangat sekali, sangat banyak sekali. Beli kulkas merek nasional misalnya, kebetulan dia nggak pandai bahasa Inggris, terbeli nasional, nggak nasional lah. Nasional. Dia beli nasional, di bayangannya nasional, tapi nasional terbeli kan, dikasihnya nasional. Hah? Harganya sama. Datang tetangganya, wah bapak kerugian nih. Ini harganya cuma 1,5 juta, kalau itu tuh 5 juta katanya kan. Ah, ini enggak bisa nih, balikkan lagi kan. Itu namanya disebut khiyar ghabn, yaitu dia membeli dengan dirugikan sangat banyak sekali, dan itu diperbolehkan. Khiyar ghabn terbagi 3 yang tadi tidak kita terangkan. Ada lagi namanya khiyar tadlis. Khiyar tadlis yaitu menampakkan sesuatu yang tidak pada hakikatnya, yaitu misalnya beli mobil. Ini mobil ini udah pernah tabrakan belum? Karena si pembeli nggak tahu apakah apa standar orang tabrakan itu, dia nggak tahu. Padahal ada di depan itu rangka yang tidak bisa diperbaiki. Nah, dia nggak tahu. Disangkanya aja mulus kan udah sampai ke showroom diperbaiki lagi mulus. Bagus, nggak pernah tabrakan. Nah, setelah itu bertemu dengan kawannya, mobil ini saya tahu kemarin tabrakan di jalan Kelinci. Berarti disebut khiyar tadlis, yaitu si penjual membohongi si pembeli dengan memperbaiki yang rusak, disangka dibilangnya nggak rusak. Nah, ini sangat banyak sekali terjadi di kaum muslimin. Dan yang berikutnya hampir sama juga, khiyar aib, yaitu khiyar aib, yaitu karena ada aib di barang tersebut akhirnya diperbolehkan mengembalikan barang tersebut. Dan juga yang terakhir, saya enggak tahu apa salah 8, tapi di sini 8 karena saya tidak membacakan 3 tadi, berarti 5, yaitu si pembeli mempunyai hak khiyar jika seandainya ketika dia toko, di toko dia membeli ikan misalnya ikan hias misalnya, harga 100.000, itu warnanya biru sampai di rumahnya menjadi hitam pucat misalnya gitu kan. Ini perubahan warna mungkin karena salah air atau salah suasana atau salah, tapi berhak dia untuk mengembalikan barang yang perubahan berubah tadi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita masuk besok mungkin ke masalah bab riba. Kalau seandainya kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buka pertanyaan karena sudah 1 jam kita memberikan penyampaian. Wallahu a'lam. Saya ingat pertanyaan Pak Suranto ini. Dengan kepintaran, kadang-kadang orang pembeli kadang-kadang pintar juga. Dia mau beli beras 1 kilo cuma, tapi dia bilang 1 ton berapa? Dibanding 1 ton, dia mau beli 1 kilo kan? Tentu orang kan menyampaikan harga 1 ton beda kan dengan 1 kilo. Ya udah kalau 1 ton gitu kurangnya aja saya beli 1 kilo. Nah, itu contoh kadang-kadang si penjual terpaksa juga ngolah. Misalnya kalau selusin berapa? Selusin 20.000 bang. Nah berarti saya beli 1 aja lah. 1.000 ya contohnya, kalau dia jual 1 per 1 tentu 2.000. Tapi karena kepintaran dia, untung juga kadang-kadang si penjual, si pembeli. Kalau dalam masalah itu, kita katakan si penjual masih mempunyai hak majlis, khiyar majlis. Kalau dia merasa rugi, udahlah, tidak jadi saya beli sini barang saya lagi. Tapi kalau yang dipertanyakan oleh Pak Suranto tadi, kita katakan tidak masalah. Jadi si pembeli mensyaratkan, jadi harganya awalnya 70, tapi si pembeli menurunkan harga, tapi dia beli banyak. 60, nanti saya beli 3. Oh iyalah, tidak jadi ring, saya beli 1 aja. Harga lah diturunkan. Sudah itu si pembeli ngatakan, si penjual ngatakan, Pak, enggak bisa kalau 1 saya enggak bisa, tapi kalau 3 mau saya. Syarat-syarat seperti itu sah. Sah, karena itu termasuk syarat yang kita terangkan tadi, karena tidak termasuk dalam larangan yang tadi. Bahwasanya tidak termasuk dalam satu jual beli dengan dua akad, dan juga tidak termasuk yang membatalkan akad pada asalnya langsung. Dan di sini baru saya ingat bahwasanya di dalam masalah usaha, kita sebagai seorang muslim harus paham sekali dahulu apakah usaha kita itu haram sepenuhnya atau halal sepenuhnya, atau bisa haram bisa halal, yang kita maksud syubhat. Ini sudah kita terangkan agak berapa minggu yang lalu, tapi yang jelas ada beberapa permasalahan yang para ulama membuat secara umum usaha ada yang halal sepenuhnya, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang semisalnya. Tapi yang berat pada zaman sekarang yaitu misalnya penjahit, khususnya laki-laki. Ini kendala. Dan kendalanya penjahit ini ikhwat, dia paham bahwasanya tidak boleh pakaian isbat. Sudah itu dia dapat tender dari karyawan Pemda 1000 celana. Tapi nyapu jalan semua. Ini gimana dia? Wah, ini kendala ya. Wah, ini sulit saya jawab. Dan juga yang dipersisikan oleh ulama dan yang lebih banyak jatuh kepada haram, bisnis foto, buka toko foto Fuji Film. Iya kan? Ini kalau kita katakan, tidak kita katakan haram semuanya, kita katakan lebih banyak haramnya daripada halal. Ada yang makruh, seperti usaha kemarin yang saya katakan, usaha cacing, usaha yang najis-najis dan semisal. Yang kalau seandainya si penjual tadi tidak bisa lepas dari najis tersebut, maka akan menyusahkan dia sholat, maka jatuh makruh. Dan ada yang halal 100%, misalnya mengajarkan Al-Quran. Menurut jumhur ulama berselisih dalam hal itu. Sebaik-baik yang kalian cari adalah mengajarkan Al-Quran dengan syarat tidak diniatkan untuk sebagaimana perincian tertentu para ulama tentang masalah itu. Yaitu misalnya pemberian dari Baitul Mal, yang mana dahulunya adalah sebaik-baik usaha dan sebaik-baik pekerjaan, yaitu ulama. Jadi ulama dapat jatah dari Baitul Mal, dan itu sebaik-baik usaha. Kalau seandainya ada Baitul Mal, itu halal 100%. Atau seperti pertanian, secara umum halal 100%. Tapi yang ada syubhat, sebagian syubhat, dan misalnya seperti perdagangan, bisa jatuh ke syubhat, bisa jatuh ke tidak syubhat. Nah, ini tentang pembagian usaha-usaha yang mestinya sebelum seorang muslim terjun ke dalam perdagangan tersebut, harus dia ala basirah, harus dia berilmu dahulu sehingga dia tahu apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dihalalkan. Wallahu a'lam. Yang pertama tentang masalah ternak itu masuk ke dalam pertanian. Di dalam bahasa Arab ziraah itu masuk kepada pertanian dengan peternakan ya. Oleh situ itu ziraah masuk di dalam bahasa Arab. Sampai sekarang istilahnya juga ziraatul abqar atau tarbiyatul abqar atau mengembangbiakkan sapi dan semisalnya, dan juga termasuk pertanian. Kalau seandainya kita katakan bahwasanya asal dari usaha terbagi empat, kemana peternakan kita masukkan ke dalam pertanian, wallahu a'lam. Dan yang kedua tentang jual beli di dalam masjid dan mana-mana batasnya, kita katakan bahwasanya yang terlarang yaitu jual beli di dalam masjid. Dan jelas di dalam masjid yang dimaksud yaitu yang dibatasi dengan dinding. Maksudnya kalau seandainya, kenapa harus dibatasi dengan dinding? Kalau seandainya seorang makmum ketika dia mendapatkan saf penuh, sudah itu dia sambung ke dia sambung saf tersebut di luar dinding, itu tidak sah sholatnya dan tidak termasuk dalam masjid. Kenapa? Karena dia sholat di luar masjid, dan kedua safnya terputus. Dan yang kedua, ketika makmum misalnya mendapatkan satu saf sudah penuh dan datang 5 orang makmum, tidak dianjurkan untuk menyambung keluar, akan lebih kemana? Ke belakang di dalam dinding. Menunjukkan bahwasanya yang dimaksud di dalam masjid adalah yang dibatasi dinding. Kalau seandainya tidak ada dinding, dengan apa pembatas? Pembatas bisa dengan tonggak masjid, dan pembatas bisa dengan atap masjid. Dan terus tidak termasuk dari masjid, dalam masjid, yang terlarang di dalam masjid, al-bay' fil masjid, jual beli di dalam masjid. Tapi di luar masjid termasuk teras dan halamannya tidak terlarang. Dan tentang masalah membayar hutang, wallahu a'lam, saya tidak tahu. Butuh pembahasan apakah membayar hutang termasuk jual beli atau tidak. Bisa saja dia termasuk jual beli, tapi bisa saja tidak termasuk kepada jual beli, dalam artian hutang itu berbeda dengan jual beli dalam beberapa hal. Satu, yaitu hutang itu lebih condong kepada tolong menolong, sedangkan jual beli itu saling menguntungkan. Dan yang kedua, di dalam menghutang itu ada unsur kasih sayang atau sama dengan tolong menolong tadi, dan juga Islam menganjurkan untuk memudahkan orang yang berhutang, dan berbeda dengan jual beli tidak ada unsur seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Tapi kalau seandainya dimasukkan ke dalam jual beli maka tidak diperbolehkan, kalau tidak dimasukkan ke dalam jual beli maka diperbolehkan. Tapi bagi saya belum nampak oleh saya mana yang lebih condong. Tapi untuk keluar dari perselisihan, Anda membayar hutang sebagusnya di luar masjid sehingga selesai permasalahan. Wallahu a'lam. Kita katakan pertanian tidak kita pastikan juga bahwa 100% halal, tapi biasanya lebih banyak halalnya daripada haramnya, atau kita katakan 90% halal. Jadi kita tarik lagi 100% halal. Di antaranya kendala seperti tadi, yaitu jual beli kotoran. Dan dia tidak najis. Kalau najis sudah jelas, kalau seandainya jual beli kotoran manusia itu najis, itu tidak diperbolehkan. Ini jual beli kotoran yang binatang ternak tadi. Maka saya katakan binatang ternak seperti ayam atau yang makan, selain yang tidak memakan daging, kotorannya tidak najis. Ayam, kambing dan semisalnya kotorannya tidak najis. Tapi kalau yang makan daging itu najis, seperti kucing dan semisalnya, anjing dan semisalnya. Yang diharamkan yaitu jual beli yang najis. Tapi jual beli kotoran saya tidak mengharamkan, tapi cuma memakruhkan. Dan juga termasuk jual beli tidak terhormat, karena seorang yang menjadi mata pencariannya dari kotoran itu biasanya badannya jelas bukan kotor. Dan jika seandainya, dan itu pembagian oleh para ulama, jika seandainya dia tidak bisa membersihkan ketika sholat, maka ditolak syahadatnya, saksinya tidak diterima. Tapi kalau seandainya bisa dia membersihkan badannya, maka sah kesaksinya, persaksiannya sah. Akan tapi asal jual belinya tetap hukumnya makruh. Makruh yaitu karena jual belinya tidak terhormat, dan biasanya diperjualbelikan oleh orang-orang yang karena jatuh kepada kotoran tadilah yang illah. Kenapa tidak terhormat? Karena dia berhubungan terus dengan kotoran itu saja illah. Dan juga termasuk di sini orang pemulung, dan juga termasuk dan semisalnya yang tidak terhormat menjual keliling juga begitu tidak terhormat. Akan tetapi di sini ada fatwa dari Syekh bin Baz yang mengatakan bahwasanya dengan selagi seorang muslim jauh dari, selalu menjaga takwa kepada Allah dan menjauhkan dari najis dan kotoran, maka usaha yang dia usahakan adalah halal, tidak ada makruhnya. Jelas di sini para ulama berselisih tentang makruh atau halalnya. Akan tetapi kita kembali kepada asal, yaitu kalau ada illah, ada sebab, yaitu dia terus-menerus dengan kotoran dan dia tidak bisa, sulit untuk menjauhkan dari kotoran tersebut ketika dia sholat, maka jatuh kepada makruh. Kalau dia bisa menjauhkan dari kotoran tersebut, maka jatuh kepada halal. Dan wallahu a'lam. Akan tetapi jual usaha yang makruh lebih bagus daripada meminta-minta. Ini ijma' kaum muslimin. bahwasanya usaha yang makruh lebih bagus daripada meminta-minta. Bahkan ulama kita mengatakan jika seandainya seseorang tidak makan dan dia kalau tidak meminta, dia tidak ada jalan lain kecuali meminta. Kalau dia tidak minta, meninggal. Dan ada seorang yang belum beberapa hari makan, tidak makan, dan di hadapan dia ada babi bangkai. Di dalam hal ini, jika seandainya orang bertanya, dia tidak meminta meninggal, meninggalnya dalam keadaan syahid. Akan tetapi orang yang kedua tadi, di hadapannya ada babi dan bangkai juga, dan dia meninggal karena enggak makan babi dan bangkai tersebut, maka dia berdosa. Menunjukkan bahwasanya memakan daging babi lebih mulia daripada meminta-minta. Jadi sifat meminta tidak dianjurkan. Dan ini fatwa dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan didukung habis-habisan oleh muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah. Ini yang pertama tadi itu meninggalnya karena tidak memakan, padahal ada ya. Kalau yang satu tadi kan memang enggak ada. Dia ada, tapi dia dengan meminta. Ada jalan lain, dia belum makan, sudah berapa hari enggak makan. Dia bisa ada bisa makan ya, bisa hidup, tapi dengan jalan meminta. Dan dia tidak meminta, dan dia menjaga kehormatan. Dan dia meninggalnya syahid. Karena meminta tidak termasuk darurat. Ini kendala. Kendala yang kedua. Dan yang kedua, yang babi tadi, kalau dia tidak dapatkan kecuali babi, kalau dia enggak makan, maka di dalam hal ini dia harus memakan, karena menjaga dirinya lebih dia utamakan, lebih harus diutamakan menurut Islam daripada jatuh kepada makan yang haram. Jadi kalau dia enggak mau makan karena alasannya najis, maka dia berdosa. Karena dalam hal ini darurat, dan darurat menghalalkan yang haram. Jadi ini fatwa dari Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Jadi sepakat para ulama bahwasanya pekerjaan yang makruh lebih utama daripada meminta-minta. Allahumma a'lam bishawab. Ya. Ya. Ya, boleh. Sama dengan membeli dengan kodi, dengan membeli eceran. Dan dia tidak termasuk memperjual beli dengan dua harga. Sama halnya dengan kredit, dengan syarat tidak ada unsur riba di sana, bahwasanya kredit juga tidak termasuk dengan jual beli dengan dua harga. Karena si penjual dan si pembeli sudah mensepakati satu dari dua harga yang diberikan pilihan. Sama dengan halnya Anda ketika ingin pergi ke Jakarta, Anda dihadapkan dua pilihan, lewat jalan Kerinci, lintas timur atau lintas barat. Hah? Ketika Anda memilih jalan lintas timur, apakah Anda berjalan dua jalan atau Anda berjalan dengan satu jalan? Hah? Jawab ya ikhwan. Ini sulit bagi orang yang mengatakan kredit haram. Jawabnya jelas, tidak ada akal sehat mengatakan dia berjalan lintas timur juga lintas barat. Iya. Dan dalam Islam itu yang terlarang yaitu dia berjual beli dengan dua harga di dalam satu akad. Ini akadnya ketika dia akad, dia sudah memilih satu dari dua harga pilihan. Misalnya, misalnya saya berikan contoh yang saya lakukan. Saya punya ruko. Ruko bernama AB 16A dengan 16B. Ruko A saya berikan, saya jual motor Supra kontan. Ruko B, saya jual kredit. Boleh nggak? Nggak ada sepakat, nggak ada perselisihan, itu boleh. Ya, gitu. Sekarang kredit dengan satu harga boleh nggak? Ya, yang terlarang, yang dilarang, diharamkan oleh orang yang mengharamkan kredit, yaitu satu benda ada dua harga, kan gitu? Atau enggak? Atau kredit sama sekali haram sekalipun, karena ada sebagian showroom, Anda datang ke sana, kalau Anda minta kontan dia marah ya. Anda datang sini, kami enggak jual kredit, kami enggak ada yang jual kontan, Pak. Kalau mau beli kontan pergi aja ke dealer. Ini kan gitu, dia marah. Jual beli seperti itu haram enggak? Jelas enggak haram, kenapa? Karena kan satu harga. Sepakat kita satu harga boleh. Iya kan? Tapi kalau dia kredit juga kasih juga, dia nawarkan barangnya satu. Iya, oleh itu yang bermasalah kan ketika satu barang dua harga, kan itu yang bermasalah. Tapi kalau seandainya yang ruko A kontan, yang ruko B kredit, yang ruko A saya yang punya, yang ruko B Anda punya, tidak ada masalah kan? Baik. Kalau seandainya saya kedua-duanya yang punya, saya pisahkan dengan itu, ada masalah nggak? Nggak ada juga masalah. Sekarang dalam satu ruko, sebelah sudut sana kontan, sebelah sudut sini kredit, bermasalah nggak? Nggak bermasalah. Kenapa? Oh, dinding aja bedanya. Oh, iya kan Pak Sunanto? Tapi yang harganya sama. Oh, barangnya satu. Saya pisahkan yang sebelah kanan 10 buah Supra kontan, 10 buah Supra kredit. Ah, mesti yang menjawab mengharamkan tidak apa-apa. Yang punya saya nih loh. Karena tadi sudah sepakat kita. Sekarang saya campurkan di gudang. Enggak mungkin saya mau. Saya punya 1000 motor Supra. Tidak mungkin saya pajang semua. Saya beri satu contoh saja. Jadi pajangan. Saya buka, menerima, jual beli kredit dan kontan. Gimana kendalanya? Dan apa beda dengan yang jual beli yang tadi dengan saya bilang? Saya bukan menjual yang di depan itu. Iya kan? Saya menjual tuh ribuan di belakang gudang saya. Dan ketika Anda datang, saya berikan pilihan. Anda mau beli kontan atau mau beli kredit? Nah, pokoknya kita jual beli, saya tinggal. Itu yang haram. Kalau Anda tinggalkan dan akad sudah terjadi dan Anda tidak memberi pilihan, itu haram. Itu termasuk jual beli yang diharamkan. Sepakat kita. Anda sudah tanda tangan bahwasanya Anda akan membeli kendaraan di showroom saya, tapi tanpa memutuskan jual beli tersebut apakah kontan atau tidak. Itu akad jual belinya batal, tidak bisa. Gini ya, misalnya ini uang saya 2 juta dulu, tapi saya belum bisa memutuskan, saya pikirkan sama istri saya dulu, nanti kredit atau kontan. Akad seperti itu batal, karena jual beli dengan dua harga. Gantung berarti. Gantung. Tapi ketika gini lah, saya sudah putuskan dengan keluarga saya kredit. Tapi ini kendala di depan. Oh enggak, jangan takut Pak, di dalam hati saya punya 1000 mobil Supra, motor Supra. 500 saya kontrakkan, kontankan, 500 saya kreditkan. Cuma belum dipisahkan aja di gudang. Itu aja kendala. Kan gila saya kalau seandainya saya dipisahkan gini. Nah, kalau Bapak mau saya ambilkan. Ambil Supra satu, kan keluar kan. Kan yang enggak di depan itu. Depan tetap ya dipajang. Di depan udah ada olinya, udah ada bensinnya kan. Kalau dihidupkan nanti gak pakai bensin kan kendala. Nah, contohnya. Nah, ini sama dengan permasalahan yang ditanya tadi. Apa tadi pertanyaan? Ya, pertanyaan seperti saudara kita tadi. Allah.